Sudah maafkan aku segala salahku, dan bila kau tetap bisu, ungkapkan salamu dan aku sifatku dan aku hilafku dan aku cintaku dan aku rindu.